Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أخوات عزكم الله. Alhamdulillah, hari ini tanggal 4 Rajab. Ya. 1440 Hijriah atau tanggal 7 Maret 2019. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang masuk pada halaman 93. Tentang mas'alatun idza qala qailun antum ya ahlas sunnati wal jama'ati indama ta'tikum nususu sifati la taliqu billahi azza wa jal kal harwalah wal kalami wal mashi wal yadi taquluna natawaqqafu indaha wa nasifu allaha bima wasafa bihi nafsahu min ghairi tamthilin wala tashbihin wa nahnu nasrifuha amma la yaliku billahi illa ma yaliku fa naqulu in hadha muradu bihal iman wa hadha muradun bihar rahmah wa hadha murad biha kada wa kada fa kayfa naruddu ala hadha. Ya. Masalatun, masalah. Ya. Masalah. Tapi ini bukan masalah ya. Idza qala qa'il, apabila ada orang yang mengatakan antum ya ahli sunnah, kalian wahai ahli sunnah wal jamaah, indama ta'tikum nususu sifatin la taliku billahi azza wa jal, apabila datang pada kalian nas-nas, dalil-dalil tentang sifat yang tidak layak bagi Allah azza wa jal, kal harwalah, seperti berjalan cepat, harwalah, wal kalam, berbicara, wal mashi, berjalan, waliyat, tangan, takuluna, kalian mengatakan natawakkufu indaha, kita itu tawakuf, kita itu berhenti, berhenti, maksudnya apa? Tidak diapa-apain, kita hanya berhenti di itu saja, tidak menambah, tidak mengurang, itu saja. Wa nasifullaha bima wasofa bihi nafsahu, dan kita itu mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Min ghairi tamthilin, tanpa ada tamthil. Tamthil itu apa? Si, aku kok pangling. Oh. Ya. Nah. Ana ada pertanyaan. Tamsil itu apa dan contohnya apa yang bisa menjawab ini? Tamsil, ayo, contohnya dan dalilnya. Ayo, contohnya tentang pemisalan apa maksudnya di situ? Min ghairi tamthilin. Tamthil maksudnya itu apa? Jadi kopi enggak ini Pak De? Juga. Allah berbicara, dia tidak seperti bicaranya manusia. Allah berbicara dengan kesan Allah, dia tidak berbicara Allah dengan kesan. Ya boleh, fadal. Ya sudah. Yang kanan, yang kiri, yang depan, yang belakang, fadl, ahlan wa sahlan. Ya. Kita katakan. Itu kalau orang Arab itu, kalau misalnya antum ingin kopi lagi gini. Jadi gini. Jadi bukan gini, bukan. Tapi finjannya atau kupnya itu diginiin. Artinya tidak mau lagi. Ayo. Ya. Jadi di sini tentang sifat-sifat harwalah, kalam, masyi dan seterusnya tidak boleh disifatkan dengan apa yang tamtsil, pemisalan. Dan pemisalan di situ dengan lafaz ketika orang itu punya tangan tidak sama dengan Allah punya tangan. Allah berbicara tidak sama dengan ketika kita berbicara. Allah itu fariha, yafrahu, bergembira. Tapi gembiranya Allah beda dengan gembiranya makhluknya. Nah, wala tashbih, dan tidak ada penserupamaan. Tashbih di sini gimana? Tashbih. Apa beda tamthil dan tashbih? Bedanya apa? Tamthil dan tashbih. Bedanya apa? Tamtsil itu memisalkan, ya, memisalkan dengan sesuatu yang ada ukurannya, ada penampilannya, ada zatnya, barang. Ya, itu tamtsil. Contohnya apa? Bukan. Ini tidak berbicara tentang af'al atau fi'il atau sifat Allah, bukan. Kita sekarang berbicara tentang apa? Makna tamtsil dulu secara bahasa. Tamtsil matsala, yumatsilu tamtsil. Ya. Artinya itu memisalkan. Ya. Contohnya apa? Memisalkan seseorang yang badannya besar, ya, itu dengan apa? Beruang. Beruang. Ya. Ya, beruang. Karena apa? Atau misalnya memisalkan pemberani dengan asad, dengan apa? Harimau, dengan singa. Ya. Pemisalan itu ada sesuatu yang diambil persamaannya. Jadi persamaan di situ apa? Ada intinya di situ. Inti sujak misalnya, keberanian. Nah, keberaniannya seolah-olah seperti memisalkan. Sedangkan tashbih, tashbih itu adalah ketika misalnya Pak, coba antum menyamakan antara kucing dengan harimau. Sama atau tidak? Mirip. Kemiripan. Itu tashbih. Apa artinya? Kemiripan. Ya. Bukan kemiri reco. Kemiripan. Miri kerep. Faham enggak? Jadi kalau tadi tamsil itu memisalkan dengan ilat yang sama. Tapi kalau tashbih itu apa? Memiripkan. Kucing punya 4 kaki dan dia punya kumis dan dia punya cakar. Begitupun harimau itu punya kumis, punya cakar. Ya, bahkan punya jenggot singa. Ya kan? Nah. Itu hal-hal itu sebutannya apa? Tashbih. Ya, kalau tamsil tadi seperti itu, tashbih seperti itu. Wa nahnu ya nasrifuha amma la yaliku billahi ila ma yaliku. Kita itu ya nasrif itu apa? Sorofa, yasrifu. Mengubah. Kita itu mengubah apa yang tidak layak bagi Allah dengan apa yang selayaknya bagi Allah. Fanaqulu, kita katakan inna hadha murad ya, inna hadha murada bihal iman. Yang diinginkan di sini itu adalah iman. Wa hadha murad biha rahmah, dan ini yang diinginkan di sini adalah rahmah. Wa hadha murad biha kada wa kada. Fa kaifa naruddu ala hadha? Maka bagaimana kita itu bisa menolak pendapat tersebut? Menolak pendapat yang di mana tuh? Hah? Iman. Fa kaifa naruddu ala hadha? Hadha di sini laisa minal iman, laisa bihal iman, bukan, bukan iman. Karena di sini inna hadha murad bihal iman, wa hadha murad bihar rahmah, wa hadha murad biha kada wa kada. Maksudnya di sini adalah muradnya itu loh. Itu bagaimana kita itu membantah kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ya, dia mengatakan ahlu sunnah wal jamaah itu tawakuf ketika ada nas-nas yang berkaitan dengan sifat yang tidak layak bagi Allah, ya kan, tawakuf. Sedangkan orang-orang lainnya wa nahnu, antum lihat di sini ya, wa nahnu, nahnu maksudnya di sini adalah qa'ilnya. Ingat di situ ada qa'id di situ, wa nahnu ay al-qa'il, yang berkata ya tadi dia mengatakan, artinya misalnya seperti ini, ana menuding antum sebagai ahlu sunnah wal jamaah, antum sekalian nih ya, antum sekalian nih, kalau ada sifat Allah yang tidak layak bagi Allah seperti berbicara dan yang lainnya, antum apa? Tawakuf. Tapi kami, maksudnya apa? Kami, aku yang menuduh kalian. Paham enggak sama di sini? Jadi di situ antum lihat di sini. Wa nahnu, nahnu di sini kaitannya dengan qa'il di sini. Ya. Jadi antum harus paham di situ untuk membedakan mana sebenarnya yang berbicara siapa? Idza qala qa'il. Ya kan? Nah, ini ada wa nahnu. Paham sama di sini? Antum lihat wa nahnu nasrifuha amma la yaliku billahi ila ma yaliku. Jadi dia melakukan apa? Tasrif. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah apa? Tawakuf. tidak melakukan tasrif. Masih bingung dari mata-mata antum sekalian, bingung. Iya kan? Haiwa. Dodoklah. Membelokkan. Membelokkan apa? Dari yang tidak layak bagi Allah dengan yang layak bagi Allah. Faham sampai di sini? Jadi ini syubhatnya mereka. Syubhatnya mereka, mereka memberikan keraguan. Apa? Antum ngakunya ahlu sunnah. Kalau antum itu mendapati ya rahmatullah, sifat-sifat Allah azza wajal seperti berjalan, berbicara, ya, maka kalian itu tawakuf, mensifatkan dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya, tanpa ada tamtsil, tidak tanpa ada tasbih. Tidak disebutkan tasrif ya. Nah, baru kemudian wa nahnu ay al-qa'il di situ. Apa? Al-qa'il. Wa nahnu nasrifuha amma la yaliku billahi ila ma yaliku. Sedangkan kita itu membelokkan yang tidak layak bagi Allah menjadi layak bagi Allah. Paham sampai di sini? Ya. Fa naqulu, kita katakan. Kita katakan sebagai apa? Qa'il sama. Inna hadha murad bihal iman. Ini maksudnya ya, memahami ini yang diinginkan ini adalah iman. Ini yang diinginkan adalah rahmah. Ini yang diinginkan adalah kada wa kada. Ini dan itu. Artinya apa? Mentasrifkan, membelokkan dari satu makna ke makna yang lain. Paham atau tidak? Masih bingung. Ana ulangi lagi. Siapa yang masih bingung? Cung. Ayo. Ya. Ya, sekarang Mas Catur, lihat. Mas Sony, lihat. Feb, masih bingung? Iya. Pak Sukino, masih bingung? Aywa. Sekarang. Pak Sukino, ya, mengatakan kepada saya, Ustaz, kalau Ustaz itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah, Ustaz hanya mengatakan, ini ada dalilnya, ini tidak ada dalilnya. Maka kita mencukupkan apa yang dengan dalil. Itu namanya apa? Tawakuf. Apa itu tawakuf? Mencukupkan dengan dalil. Apa itu tawakuf? Mencukupkan dengan dalil. Nah, kalau ahli sunnah wal jamaah itu mencukupkan dengan dalil, ya, Pak Sukino ahli sunnah wal jamaah. Ini saya sekarang berbicara yang menuduh Pak Sukino, Anda itu ahli sunnah wal jamaah. Anda kalau mengatakan tentang tentang sifat-sifat Allah, Anda tawakuf. Anda mencukupkan dengan apa yang menjadi dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang datang kepada Anda adalah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, seperti harwalah, berjalan, ya, seperti al-kalam, seperti berbicara, dan yang lainnya, maka Anda mengatakan apa? Kita mensifatkan dengan apa yang telah Allah sifatkan bagi dirinya, tanpa ada tasbih, tanpa ada tamtsil. Namun saya nih yang menuduh Anda, ya, saya mengatakan bahwasanya saya akan membelokkan. Sesungguhnya saya akan membelokkan makna yang tidak layak bagi Allah menjadi layak bagi Allah. Faham atau tidak? Faham? Mas, wis paham. Nah, karena apa? Fanaqulu, kita katakan, inna hadza murad bi hadzal iman. Yang dimaksud dengan ini adalah iman. Maksudnya apa? Ana berusaha membelokkan makna. Ya, misalnya ana membelokkan Allah itu tidak berbicara, tapi Allah yang dimaksud berbicaranya Allah ini adalah ar-rahmah. Apa? Kasih sayang. Allah itu tidak masyi, tidak berjalan, tapi maksudnya di sini adalah apa? Iman. Dan yang lainnya sebutkan maksudnya seperti ini, bukan seperti maksudnya seperti ini, dengan apa? Menginginkan untuk membelokkan makna yang seolah-olah tidak layak bagi Allah menjadi seolah-olah layak bagi Allah. Paham sampai di sini? Ewa. Dah, enggak ada yang bingung. Ana lanjutkan. Fa kaifa naruddu ala hadza? Bagaimana kita itu bisa menjawabnya? Nah, sekarang al-jawabu sahlun. Gampang, Mas. Ya. Kok sahlan? Pira? Sahlun. Anarudda alaihim. Mudah untuk membantah mereka. Fanakulu. Nah, sekarang siapa yang nakulu di sini? Suf. Kenapa? Aywa. Aywa. Ahlu sunnah. Ay maksudnya di sini Syekh ya, mewakilkan sebagai siapa? Ahlu sunnah. Ya. Fanakulu, kita katakan aina dalilukum. Ya, aina dalilukum. Di mana dalil-dalil kalian ala hadza sarfi? Ala hadza sarfi. Di mana dalil-dalil kalian? Kalian itu bisa membelokkan satu makna kepada makna yang lain. Mana dalilnya? Ya. Tanya siapa? Dalilnya, Mas. Misalnya. Kok antum wajahnya prenges-prenges? Ya. Senyum-senyum diliatin. Oh, berarti dia itu sedang senang. Senangnya itu ada sesuatu. Ya, sesuatunya itu menunggu keputusan malam ini, misalnya. Ya. Ya kan? Ya, menunggu keputusan malam ini. Oh, malam begitu panjangnya engkau. Ya. Tapi dia berseri-seri, ya. Tidak bisa membayangkan itu maksudnya apa itu. Ya. Nah, itu mentasrif, membelokkan makna senyum-senyumnya dia dengan sesuatu yang lain. Padahal dia senyum karena memang senang, ya kan? Memang dia sedang gembira. Ya. Ya. Fa'in qala, ya ini tentang manusia saya. Ini ana membahas tentang al-hadz sarfi. Ya. Apa dalilnya? Kenapa senyumnya anda itu dikaitkan dengan sesuatu yang lain? Apa dalilnya? Ya. Karena dalilnya sebelumnya sedang sesuatu yang terjadi, ya kan? Ada sesuatu yang mengembirakan, ada sesuatu yang menyedihkan, dan yang lainnya pasti ada. Fa in qala al bu'du anitamthili wa tashbihi. Fa in qala, kalau dia mengatakan, jadi dalilnya anda itu membelokkan satu makna kepada makna yang lainnya, itu apa? Dia mengatakan apa? Al-bu'du. Jauhnya dari memisalkan dan memiripkan. Jauh dari apa? Tamtsil dan tasbih. Kulna, kita katakan. Siapa kulna di sini? Ahlu sunnah wal jamaah. Ay syekh. Idza kulna. Ya. Ya. Jadi, idza kulna. Yahrawuna bila musyabah. Allah itu berjalan cepat tanpa ada kemiripan. Kama annakum takulun, sebagaimana kalian mengatakan inna lillahi datan la tumathilu dawati. Sesungguhnya bagi Allah itu dat, tidak ada yang semisal. Zat apapun tidak ada yang semisal dengan zatnya Allah. Fahal, ya, fahal tusbitu lillahi datan. Apakah kalian itu menetapkan bagi Allah itu ada zat? Saya kulu, maka dia akan mengatakan, dia itu siapa? Dia yang tadinya mengatakan apa? Ingin membelokkan makna. Dia akan mengatakan apa? Naam, ya. Artinya apa? Dia itu sama. Bahwasanya Allah itu punya zat. Zatnya Allah tidak ada yang sama dengan apapun. Maka dia akan mengatakan na'am. Fanaqulu, maka kita katakan ana li zatun. Ana li zatun. Aku itu punya zat. Punya apa? Zat. Fahal yalzamu lidzatillahi an takuna mumatsilan li? Apakah harus zatnya Allah itu sama mirip dengan zatnya yang aku punyai? Sayaqulu la, maka dia akan mengatakan tidak. Idan fasifatu nafsu syai, maka sifat itu juga sama. Maksudnya apa? Kalau Allah itu berbicara, itu Allah mempunyai sifat berbicara. Manusia punya sifat berbicara. Walaupun nama sifatnya sama, tapi zatnya berbeda. Caranya berbeda, kaifiatnya berbeda, maka tidak ada yang sama. Sehingga apa? Terbantahkan ketika dia mengatakan apa? Bu'du anit tamtsili wa tasybih. Kami membelokkan makna dari yang tidak layak bagi Allah ke sesuatu yang layak, ya, yang tidak layak bagi Allah ke sesuatu yang layak, karena alasan kami mengatakan al-bu'du anit tamtsil wa tasybih, yaitu jauh dari apa? Memisalkan dan memiripkan, ya, tamtsil dan tasybih, maka ini adalah jawaban yang salah. Karena apa? Karena tadi zat Allah tidak sama dengan zat yang lainnya. Kalau zat Allah punya sifat al-kalam, punya sifat berbicara, dan manusia punya zat dan bisa berbicara, apakah harus sama antara zatnya Allah dan zatnya makhluknya? Tidak sama. Paham sampai di sini? Suf. Dari paragraf ini antum bisa mengambil faedah. Antum tulis faedahnya. Satu. Ya, faedah. Satu. Kalau antum itu munaqasah, beradu argumentasi, atau antum itu ya bertukar pendapat, tukar pikiran, berdialog, berdiskusi dengan orang yang pemahamannya berbeda, maka carilah kesamaan terlebih dahulu, carilah kesepakatan terlebih dahulu, dan disepakati inti dari permasalahan yang kita debatkan, kita argumentasikan ini adalah ini, ya. Makanya disebutkan dalam ilmi tentang kaidah, kaidah fikih, kaidah usul fikih. Artinya apa? Di situ adalah tahlil mahalun niza. Tahlil mahalun niza. Itu apa? Mensepakati apa sih seharusnya yang kita tidak sepakati di sini dan apa yang kita sepakati di sini. Itu harus sepakati dulu. Contohnya misalnya, ya, antum sepakat ini makna bid'ah ini seperti ini. Antum sepakat atau tidak? Sepakat. Sudah. Sekarang kita masuk kepada permasalahan apakah ini ada dalilnya atau tidak ada dalilnya. Kita sepakati kalau ada dalilnya kita lakukan, kalau tidak ada dalilnya kita tidak lakukan. Oke. Nah, sekarang antum cari di pendapat antum ada dalilnya atau tidak. Pendapat saya ada dalilnya tidak. Kalau pendapat Anda tidak ada dalilnya dan pendapat saya ada dalilnya, maka pendapat Anda tertolak menurut kesepakatan awal kita. Paham sampai di sini? Ya. Jadi kalau antum itu beradu argumentasi, sabar dulu Mas, sabar dulu. Kita kembali dulu. Jangan muter-muter dulu. Kita sepakati dulu mana yang kita debatkan di sini. Jangan sampai kemudian apa? Muter-muter, enggak dapat inti permasalahannya. Faham sampai di sini? Ustaz, yang penting itu kan kita pengennya kebaikan. Sebentar, bukan masalah intinya kebaikan, bukan. Kebaikan sesuatu yang lain, permasalahan kita sesuatu yang lain pula. Faham kan? Nah. Kemudian, summa naqulu, kemudian kita katakan, ya rajul, ma mauqifuka baina yadayillah azza wajal yaumal qiyamati idza qala laka inni qultu kada aw qala rasuli kada faman ladhi ya akhrajaka an hadha fa idza qala aqli fayaqulu wa hal tunanzilu kalami ala aklika wa idza kana akluka yaqulu kadza wa aklu thani yaqulu kadza fa ila ayyi aklin narji'u. Ya salam. Ini karena Syekh Saleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah ini termasuk ahli usul. Jadi kalau ketika berdebat detil sekali. Detil sekali. Ya. Jadi ketika ana belajar dengan Syekh Saleh Masyarih Wadullah tentang usul fiqh, kemudian saat itu kepikiran, seandainya dulu ketika Allah Azza wa Jal memberikan ana ya, semangat untuk senang debat, ini sudah memahami tentang kaidah-kaidah ini. Tapi ternyata hasilnya yang memberikan ana semangat debat itu karena kejahilan. Mendebat untuk menutupi kejahilan. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah, ada enggak? Ada enggak? Pak Aroso, mana Pak Aroso? Panggil namanya tiga kali dulu. Kalau ada, ya. Pak Aroso, Pak Aroso, Pak Aroso. Udah, ada. Halal. Ya rajul. Nah, ini perkataan biasa. Orang Arab itu mengatakan menegur itu ya rajul. Ya. Ya rajul maksudnya kalau bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Bukan. Hekoe. So ada hekoe. Enggak ada hekoe. Astaghfirullah. Takillah ya. Ya. Kalau antum himen. Ya. Himen. Itu himen ya. Ya rujun maksudnya ini ya akhi ya. Sama. Ma mauqifuka baina yadayillahi azza wa jalla yaumil qiyamah idza qala laka apa ya? Mokifuka. Maksudnya apa di situ? Mokifuka. Hah? Apa? Mokifuka. Baina yadayillah. Apa yang menjadi sandaranmu, posisimu ketika engkau itu dihadapkan kepada Allah yaumal kiamah, pada hari kiamat, idza qala laka, apabila Allah berkata kepadamu, berfirman kepadamu, inni qultu kada wa au qala rasuli kada, faman ladzi akhrajaka an hadza, sesungguhnya aku telah mengatakan ini dan rasulku sudah mengatakan ini. Ya. Apa yang menyebabkan engkau itu melenceng dari yang demikian? Apa yang menyebabkan engkau itu apa? Melenceng dari yang demikian. Ini aku sudah katakan seperti ini, rasulku sudah mengatakan seperti ini. Apa yang menyebabkan engkau itu melenceng dari ini? Fa idza qala, apabila orang tadi beralasan, ya, akli, akalku. Fayaqulu, maka katakan apa? Wahal tunazzilu kalami ala aklika, apakah firmanku itu diturunkan atas dasar akalmu? Kan gak mungkin. Allah berfirman, ya berfirman, tidak sesuai dengan akalnya manusia. Ya. Wa idza kana akluka yaqulu kada wa aklu tsani yaqulu kada fa ila ayyi aklin narji'u, apabila akalmu itu berkata ini dan akal yang kedua berkata seperti ini, kemudian akal seterusnya lalu ya, kepada akal yang mana kita itu harus kembali menjadi sandarannya yang mana? Bingung. Itulah masalahnya. Masalahnya biasanya adalah orang-orang yang sok tahu, sok bisa menjawab tanpa dalil, itu biasanya dengan hawa nafsu. Dan biasanya ada apa? Tidak mau kalah atau tidak mau kelihatan bodoh di hadapan orang banyak. Allah musta'an. Semoga Allah kita tidak menjadikan kita seperti mereka. Nah, ولهذا تجد أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة متناقضين يثبتون من الصفات ما ينفون نظيرها أو أولى منها في الإثبات ويتناقضون هم بأنفسهم فتجد أحدهم يقول هذه الصفات ya hadis sifatu wajibatun lillahi azza wajal wasani yaqulu hadis sifatu ya mumtani'atun anillahi wasalisu yaqul saakunu wasatan aqulu jaizatun wala asbatuha. Dengan ini ya akan ya ya khair, insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Ya, yang jelas ini tadi ana berikan kesimpulan sepintas bahwasanya orang-orang yang nyeleneh itu biasanya mereka mendewakan akalnya, yang seharusnya akalnya mereka itu adalah bentuk kebodohan mereka sendiri. Maka seharusnya bagi kita itu ketika memberikan sifat dan memberikan nama kepada Allah Azza wa Jal, itu kita mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita menambah, tidak boleh kita mengurang. Ya, khair insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.